إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina adalah merupakan fahisyah, merupakan perbuatan yang sangat keji, wa maqtan, dan perbuatan yang sangat hina, dan jalan yang sangat buruk untuk ditempuh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji. Apabila seseorang terjerumus ke dalamnya, maka wajib ditegakkan baginya had. Hadduz zina, had, hukuman bagi seorang yang melakukan zina. Apabila dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, maka wajib bagi seorang hakim untuk menegakkan had kepadanya, yaitu merajamnya sampai dia meninggal dunia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan tentang ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina dan juga mengharamkan dan Allah juga mengharamkan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan zina. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apabila seseorang belum pernah menikah dengan nikah yang sah, lalu dia terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka wajib bagi seorang hakim untuk menjilidnya sebanyak 100 kali jilid. Perbuatan zina dosa yang sangat besar, merupakan dosa yang sangat besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbin a'zam, beliau bertanya kepadanya, dosa apakah yang sangat besar? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, yaitu engkau melakukan mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khalaqak, padahal Dia telah menciptakanmu. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dosa apakah yang sangat besar? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taqtula waladak khasyata an yut'ima ma'ak, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia ikut makan bersamamu. Qultu summa ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dosa apakah yang sangat besar? Lalu beliau bersabda, antuzaniya bihalilati jarik, engkau berzina, engkau melakukan zina dengan istri tetanggamu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki a'zam indallah." Tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah, melainkan nutfah, yaitu mani, yang diletakkan oleh seorang laki-laki ke dalam rahim yang tidak halal baginya. Karena dosa dari perbuatan zina adalah merupakan dosa yang sangat besar. Demikian juga azabnya di akhirat kelak. Dan siksaannya di akhirat kelak juga dengan siksaan yang sangat keras. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, beliau menceritakan kepada para sahabatnya, in talaqa bi ila khalqin min khalqillah, saya dibawa ketika beliau Isra, ketika beliau diberangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dinaikkan ke langit untuk menerima perintah salat, lalu beliau dibawa oleh Jibril alaihi salam, intalaqa bi ila khalqin min khalqillah wa nisa'in mu'alliqatin bi sadihin, beliau dibawa, diperlihatkan azab yang akan diperuntukkan kepada wanita-wanita yang berzina pada hari kiamat kelak. Beliau ditampakkan wanita-wanita yang digantung, Mereka digantung di payudara-payudara mereka. Wa minhunna bi arjulihin. Ada juga di antara mereka yang digantung di kaki-kaki mereka, munakkisatin, dalam keadaan mereka kepala mereka berada di bawah. Walahunna surakhun wa khwat. Dan mereka ketika itu berteriak. Bagaimana tidak? Karena penderitaan yang mereka alami. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenikmatan yang sesaat apabila seseorang terjerumus ke dalamnya, akan tetapi penderitaannya kelak, azab yang akan dirasakannya begitu dahsyat. Maka wajib bagi kita untuk memelihara, untuk menjaga, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendekatinya, mulai dari pandangan kita, hendaklah kita menjaganya. Karena perbuatan dosa yang sangat besar ini, mulai dari perkara-perkara yang kecil, apabila seseorang tidak menjaga dirinya, bercampur baur dengan wanita yang bukan mahramnya, atau dia bepergian dengan lawan jenisnya tanpa seorang pun berada di sekelilingnya, maka ini perkara-perkara yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang sangat keji, yaitu zina. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan mereka yang diazab atas perbuatan zina yang mereka lakukan, lalu beliau berkata, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? Faqala haula allawati yaznin wa yaqtulna auladahun wa yaj'alna li azwajihinna warasatan min ghairihim. Lalu Jibril berkata, mereka adalah wanita-wanita penzina dan mereka adalah wanita-wanita yang membunuh anak-anak mereka. Betapa banyak kejadian sering kita mendengarnya melalui media ataupun membacanya melalui surat kabar. Berapa banyak wanita-wanita yang mereka telah menggugurkan, yang mereka telah membunuh anak-anak mereka. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dan menjaga kita. وَيَجْعَلْنَا لِأَزْوَاجِهِنَّ وَرَثَةً مِنْ غَيْرِهِمْ. Dan mereka itu, wanita-wanita yang digantung payudara-payudara mereka, dengan payudara-payudara mereka dan kaki-kaki mereka, mereka itulah yang berikutnya adalah mereka yang menjadikan bagi suami-suami mereka warasatan min ghairihim, mereka mendapatkan anak akan tetapi bukan dari suaminya, tapi mereka mendapatkan anak dari hasil perbuatan zinanya. Kakak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, besarnya azab Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka kelak apabila mereka tidak ditegakkan, apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila mereka bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqima 'alaihi al-had fadzalika kafaratullah." Apabila ditegakkan bagi mereka had, maka itu merupakan pengampunan bagi mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kewajiban bagi kita untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang keji tersebut dan menjaga keluarga kita, mereka merupakan tanggung jawab kita karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. "Wa kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "qu anfusakum wa ahlikum nara," jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah memerintahkan kita untuk menjaga, untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka kelak, yaitu dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan taufik agar kita selalu berjalan di atas jalan yang diridhainya sampai kita berjumpa dengan Allah, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين